الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang lafaz-lafaz al-adhan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang boleh mengumandangkan adhan dengan 15 kata atau 15 kalimat seperti yang disebutkan dalam hadis Abi Mahdurah. Demikian pula dalam hadis Abdullah Ibn Zaid Na'abdi Rabbih yang mengajarkan kalimat-kalimat al-adhan kepada Bilal Ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diperbolehkan pula seseorang melakukan tarji', at-tarji', yaitu pada saat seorang mengucapkan dua kalimat syahadah, maka pertama kali dia mengucapkan dua kalimat syahadah dengan suara yang kecil, suara yang lirih, kemudian setelah itu dia mengulangi kembali mengucapkan dua kalimat syahadah dengan suara yang lantang. Ini pun diperbolehkan berdasarkan hadis Abi Mahdurah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kedua-duanya adalah amalan sunnah yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, wa amma sifatul iqamati fahiyah. Adapun cara mengumandangkan al-iqamah, maka dengan mengucapkan kalimat berikut. Taqul, yaitu engkau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini lafaz-lafaz al-iqamah yang juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid Na'abdi Rabbih yang telah kita bacakan sebelumnya. Li hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, umira Bilalun an yashfa'a al-adhan wa an yutira al-iqamata illa al-iqamah. Bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat-kalimat al-adhan dan mengganjilkan bilangan-bilangan al-iqamah kecuali al-iqamah. Maksudnya kecuali ucapan qad qamatis salah, qad qamatis salah. Maka ini diucapkan tetap dua kali. Maka dari hadis ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, membedakan antara lafaz-lafaz al-adhan dengan lafaz-lafaz al-iqamah. Adapun lafaz-lafaz al-adhan, mayoritasnya diucapkan dua kali. Mayoritasnya diucapkan dua kali. Nah, pada saat seorang mengucapkan takbir, diucapkan empat kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun ketika seorang mengumandangkan al-iqamah, maka dia hanya mengucapkannya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat kita mengucapkan al-adhan, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah dua kali, maka pada saat al-iqamah kita hanya menyebutnya satu kali saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan begitu seterusnya sampai pada lafaz qad qamatis shalah, maka diucapkan dua kali. Diucapkan dua kali. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fatakunu kalimatul adhan marrataini marratain, sehingga kalimat-kalimat dari lafaz al-adhan itu dua kali dua kali. wa kalimatul iqamati marratan marrah. Sementara kalimat-kalimat yang diucapkan pada saat mengumandangkan al-iqamah itu sekali-sekali. Illa fi qawlihi, kecuali pada ucapan muadzin, qad qamatis salatu fatakun marrataini lil haditsil madhi. Maka diucapkan dua kali berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, secara umum lafaz-lafaz yang warid yang sahih yang datang dari muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengucapkan lafaz-lafaz al-iqamah. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah diperbolehkan ketika mengucapkan lafaz al-iqamah diucapkan dalam bentuk genap seperti seorang mengucapkannya ketika al-adhan. Maka ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan telah datang hadis yang sahih tentang hal ini, yaitu hadis Abi Mahdhurah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam allamahu al-adhan 19 kalimah wal iqamah 17 kalimah. Kata Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau lafaz-lafaz al-adhan itu ada 19 lafaz, 19 kalimat. Sementara al-iqamah itu ada 17 kalimat. Jadi lafaz al-adhan 19 kalimat, lafaz al-iqamah itu ada 17 kalimat. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bagaimana cara mengumandangkan al-adhan dengan 19 kalimat? Mengumandangkan adhan dengan 19 kalimat yaitu apabila adhan tersebut disertai dengan tarji', disertai dengan tarji', mengucapkan dua kalimat syahadah sebanyak masing-masing dua kali dengan suara yang lirih, kemudian setelah itu diulangi kembali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini sudah 4. Kemudian ketika mengucapkan dua kalimat syahadah dengan suara lirih, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah berapa ini? Sudah? Hah? 8, ya kan? Diulangi kembali dengan suara yang lantang. Diulangi kembali dengan suara yang lantang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah berapa ini? Hah? 4 12. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sudah berapa? 16. Hah? Betul ya? 16. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah berapa? 18. La ilaha illallah. Berapa? 19. Ini kalimat-kalimat al-adhan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Mahdhurah. Kepada Abu Mahdhurah ada 19 kalimat. Kemudian al-iqamah 17 kalimat. Al-iqamah 17 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah berapa? 8. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sudah berapa? 12. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Berapa? Hah? 14. Allahu akbar, Allahu akbar. 16. La ilaha illallah. 17. Jadi kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz al-iqamah sama seperti lafaz-lafaz al-adhan, kemudian ditambah dengan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, sehingga seluruhnya ada 17 kalimat. Maka ini riwayat yang sahih dari Abu Mahdhurah. Sehingga dari sini juga menunjukkan bahwa sebagaimana lafaz-lafaz al-adhan, ada beberapa jenis yang diajarkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebutkan tanpa tarji', ada yang disebutkan beserta dengan tarji', kedua-duanya diperbolehkan. Maka demikian pula dalam al-iqamah, ketika seorang menyebutkan lafaz-lafaz al-iqamah, maka bisa dengan dua cara. Cara yang paling sering dan itu yang umum pada saat seorang mengucapkan lafaz al-iqamah, dengan mengucapkan lafaz al-iqamah witran dengan penyebutan ganjil, masing-masing disebutkan satu kali satu kali. Dan diperbolehkan pula menyebutkan lafaz-lafaz al-adhan dengan genap, yaitu 17 kalimat berdasarkan hadis Abi Mahdzurah radhiyallahu taala anhu. Yang sunnah sebagaimana yang kita sebutkan, terkadang melakukan yang ini, terkadang melakukan yang lainnya. Nah, dan yang afdal menggandengkan. Misalnya apabila seorang memandangkan azan Abu Mahdzurah yang disertai dengan tarji', lalu kemudian pada saat dia mengumandangkan al-iqamah, maka dia menyebutkan al-iqamah dengan 17 kalimat. Karena ini satu paket, ya, satu paket yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu, al-adzan 19 kalimat, kemudian al-iqamah 17 kalimat. Semuanya sahih insyaallah taala. Yang sunnah mengamalkan terkadang amalan yang satu dan terkadang amalan yang lainnya, agar kemudian kaum muslimin mengerti dan memahami bahwa semua itu sahih dan sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi sifatul adzan wal iqamatil mustahabbah. Maka ini sifat atau tata cara mengumandangkan al-adzan dan al-iqamah yang dianjurkan. Li anna Bilalan kana yu'adhdhinu bihi hadaran wa safaran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila ammata. Sebab Bilal radhiyallahu an, beliaulah yang senantiasa mengumandangkan adzan, baik ketika hadar, yakni sedang tidak safar, atau ketika beliau sedang melakukan perjalanan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Wa in rajja'a fil adhani, dan apabila dia mentarji' al adhan, yang dimaksud apa yang telah kita sebutkan tadi, menyebutkan lafaz dua kalimat syahada, pertama kali dengan suara lirih, lalu kemudian diulangi kembali, ya, dengan suara yang lantang dalam mengucapkan dua kalimat syahadah, maka ini diperbolehkan. Au tannal iqamata, atau dia menyebutkan lafaz-lafaz al-iqamah dengan dua-dua. Tanna dengan dua-dua, yakni dengan dengan genap. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Mahdzurah, ada 17 kalimat, fala ba'sah, maka yang demikian tidak mengapa. Li'annahu minal ikhtilafil mubah, karena ini termasuk diantara perselisihan yang hukumnya mubah, diperbolehkan. Yang keduanya sunnah, termasuk diantara jenis ikhtilaf at-tanawwu', ikhtilaf at-tanawwu', sehingga tidak mengapa. Lalu kata al-muallifu hafizahullah ta'ala, wa yustahabbu an yaqula fi adhani subhi ba'da hayya ala salah, as-salatu khairun minan naum marrataini. Dan disukai seorang muadzin mengucapkan pada adzan subuh, setelah dia mengucapkan hayya 'alal falah, maka dia dianjurkan mengucapkan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Lima rawa Abu Mahdzurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Mahdzurah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Mahdzurah, "Idza kana fi adhani subhi qulta as-salatu khairun minan naum." Apabila pada adzan subuh, maka hendaknya engkau mengucapkan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Yang demikian disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa pada azan fajar dianjurkan bagi seorang muadzin menambah lafaz al-adzan. Setelah dia mengucapkan hayya 'alal falah, maka dia dianjurkan untuk menambah lafaz as-salatu khairun minan naum. as-salatu khairun minan naum, sebanyak dua kali. Dan ini adalah pendapat yang sahih dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, sebab kita mengetahui bahwa azan subuh itu ada dua. Azan subuh, azan yang pertama yang belum menunjukkan masuknya waktu subuh. Yaitu azan di malam hari. Azan di malam hari. Yang biasanya mengumandangkan azan di sini adalah Bilal radhiyallahu anhu. Yang kedua, azan yang menunjukkan masuknya subuh, yang membolehkan seorang untuk mengerjakan salatul fajr dan tidak lagi diperbolehkan untuk makan dan minum bagi seorang yang hendak berpuasa. Dan itu biasa yang mengumandangkan adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah penyebutan as-salatu khairum minan naum pada adzan yang pertama yang menunjukkan belum masuknya waktu subuh, ataukah pada adzan yang kedua yang telah menunjukkan masuknya waktu subuh? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, namun pendapat yang rajih yang lebih kuat, dan itu yang zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa penyebutan as-salatu khairum minan naum itu diucapkan pada azan yang pertama, yakni azan yang belum menunjukkan masuknya waktu subuh. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Bilal radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika Bilal radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberitakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk bersiap-siap melaksanakan salatul fajr. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Maka Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau pun menambah pada azannya, dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairun minan naum. Fa uqirrat fi ta'dhinil fajr fa thabata al-amru ala dhalik. Lalu kemudian itu pun ditetapkan pada azan subuh, maka telah menjadi tetaplah tambahan as-salatu khairum minan naum tersebut pada azan subuh. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka di sini menunjukkan bahwa Bilal yang mengumandangkan kalimat as-salatu khairum minan naum, dan mayoritasnya Bilal radhiyallahu taala anhu mengumandangkan azan sebelum masuknya waktu subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna bilalan yu'adzinu bilail faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, bahwa Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari, yakni belum masuknya waktu subuh, maka makan dan minumlah kalian hingga yang mengumandangkan azan itu adalah Abdullah ibnu ummi maktum. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kanal adzanul awwal ba'da hayya 'alas shalah hayya 'alal falah as-salatu khairun minan naum marratain, adalah azan yang pertama setelah mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka seorang mengucapkan as-salatu khairun minan naum sebanyak dua kali. Hadis ini sanadnya hasan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kuntu aqulu fi adhanil fajril awwal hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum adalah aku mengucapkan pada azan fajar yang pertama, setelah mengucapkan hayya 'alal falah, maka aku mengucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairun minan naum. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang zahir dari riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa yang dianjurkan mengucapkan as-salatu khairun minan naum adalah pada adzan sebelum masuknya waktu subuh, bukan adzan yang kedua yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Oleh karena itu, inilah yang masyhur yang diamalkan oleh para ulama ussalaf terdahulu, dan yang masyhur pula di zaman tabi'in berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullahu taala dari Suaid bin Ghafalah, bahwa ketika Suaid bin Ghafalah mengutus muadzinnya untuk mengumandangkan adzan, maka beliau mengajarkan kepada muadzinnya, beliau mengatakan, idza balaghta hayya lil falah faqul, idza balaghta hayya lil falah faqul as-salatu khairun min an-naum fa innahu adhanu bilal. Apabila engkau telah sampai pada ucapan hayya lil falah, kata Suaid bin Ghafalah rahimahullah, apabila engkau telah sampai mengucapkan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah salatu khairu minan naum fa innahu adhanu bilal, maka sesungguhnya itu adalah azannya Bilal radhiyallahu taala anhu. Dan yang ma'ruf, yang masyhur, bahwa Bilal radhiyallahu taala anhu mengumandangkan azan pada saat sebelum masuknya waktu subuh. Ini wallahu ta'ala alam yang kita bahas. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafizakumullah.